Jing trek jing rudar blot dor dor. Bunyi panji dor berbat berobot repet repet pet. Bunyi terompet tokter tokter takung trak dung dung. Bunyi panjinya naik naik ke gunung none. Enak lagunya. Selamat tahun baru, saya ucapkan selalu dipanjangkan umurnya. Selamat, selamat semua. Oh, hey! Trek tek tek, trek tek tek tek. Bunyi tamburnya ulang goleng melang meleng leng. Palenya teng-leng, nenat-nitet, bunyi klarinet. Nyang niuk codet, maju mundur, pergi sepur-pur. Aduh goyangnya. Selamat, selamat, selamat, selamatnya. Selamat, selamat kita semua. Selamat tahun baru, saya ucapkan selalu dipanjangkan umurnya. Selamat, selamat semua. Oh, hey! Oh, hey! Selamat, selamat, selamat semua.